dodo, aku bakalan nangis. Umpomo kowe ro rasane apa sing tak rasake, mestine kowe ngerti. Ibarate ngombe kopi rasa pahit enake, pahit janjimu ngelarani ati. Sesekerasan